Matius pasal 27. Ban bengau subuh buta, ban mandum pemimpin imum dan pemimpin Yahudi, jimupakat dan jicok keputusan kena jipoh mati Isa. Jaro Isa laju jibelenggu le awaknyan, dan jijak juk laju ubat Pilatus yang jut ke gubernur kerajaan Roma. Ohwa te jitupu le si Yudas bahwa Isa kaji perut hukuman mati, jihnyan menyesai tat. Lepluh peng pirak yang kaji terimongnyan, laju jijuk pulang ubat pemimpin imum-imum dan pemimpin-pemimpin Yahudi. Oh lehnyan, jipegah laju lagenyo. Ulun tat-tat kami desa, ulun kianat ureng yang hana mesalah. Sampo gopnyan tehukum mate. Jijawub le awaknyan. Begata tepu, nyan kon urusan kamu, dan nyan nakeh urusan kata. Yudas laju jigelawa pengnyan lambait Tuhan. Oh lehnyan, jijak laju jigantung dro. Pemimpin imum-imum laju jicok pengnyan, siraji pegah lagenyo. Pengnyo pengyung darah. Menurut hukum agama, pengnyo hanjut tak petamong dalam tempat persemahan yang na dalam bait Tuhan. Oh kana haba sipakat, pengnyan laju jiblo tanoh. Yang jibohnan tanoh tukang belangong. Tanohnyan jipeguna ke jirat-jirat ureng asing. Nan ke sebab jih, tanohnyan sampo an uronyo, nan jih tanoh darah. Dengonyan, jit ke punyang kalih gepegah le Nabi Yeremia. Awaknya yang diterimong le pelopeng pirak, naku yum yang kaji setuju le bangsa Israel, sebagai yum tebayu kejihnyan. Dan pengnyan awaknya peguna kejiblo tanah tukang belangong, lagi yang kage perintah le Tuhan ubah ulun. Wate Isa menghadap ubah Pilatus, gubernur nanggronyan, laju jitanyong le Pilatus. Pukuh gata Raja Urung Yahudi? Menankuh kun gata. Jawab Isa. Tema wate pemimpin imum-imum dan pemimpin-pemimpin Yahudi jipegah jai tat-tat tuduhan ke Isa. Gopnyan hana gejawab mesti krek haba pi. Sababnyan Pilatus laju jipegah ubak gopnyan. Pukuh hana gata dengar ban mandum yang jituduh le awaknyan atau gatanyan. Isa tetap hana gejawab mesti krek haba pi. Sampo gubernurnyan hirun lumpahna. Tip-tipna perayaan Paskah, gubernur lajim jih gepuluh sidro ureng yang kenong hukum menurut yang dipilih le ureng rame. Bakwatenyan na sidro ureng hukuman yang tat megah. Nan urengnyan Yesus Barabas. Tema, wate ureng ramenyan ka mesapat kenan, Pilatus laju getanyong ubak rakyat banyan. Sokeh menurut gata, yang gata tem ulun puluh ke gata. Yesus Barabas atau Isa yang tehui Al-Masih. Pilatus gepegah menan sabab gopnyan getepu bahwa penguasa-penguasa Yahudi jiserah Isa ubak gopnyan sabab awaknyan bingik ate. Bakwa te Pilatus tengah geduk-duk atuh balai pengadilan rumah gopnyan laju jikirim pesan yang lagenyo ubak gopnyan. Bek kudronuh nutem mat perkara urung yang hana musalahnya. Sabab le karena gopnyan ulun na lemah lam lumpo yang lepah temagut. Tema le pemimpin imum-imum dan ban mandum pemimpin Yahudi hana piuh-piuh jipesuna rakyat mangat jilake ubak Pilatus yang jipuluh nake Yesus Barabas dan Isa tehukum mate dan gubernurnyan getanyong lom ubak ureng ramenyan. Ban dua dro urengnyan. Soke menurut gata yang jut ulun puluh ke gata. Yesus Barabas. Jawab awaknya. Menyomenan. Kunyang haruh ulun pebut. Atuh Isa yang tuhui nan Al-Masih. Getanyong le Pilatus ubak ureng ramenyan. Salib nantong urengnya. Jawab awaknya ban mandum. Kajut. Jino ulun tanyong ubak gata mandum. Pubut nyang juhud, nyang kaji pubut le urengnyo. Tanyong Pilatus ba ureng ramenyan. Laju awaknyan jimesu lebih tegalong. Salib laju urengnya. Aki ji, Pilatus sadar bahwa gopnyan hana hasil le gepubut sapu. Dan urengnyan mungkin tema jiberontak atas gopnyan. Olehnyan, Pilatus laju gecoi dan dike ureng ramenyan. laju gerah jaroge kira gepegah. Ulun hana metanggung jawab urung nyo mati, nyan tanggung jawab gata. Ban mandum urung rame nyan dijawab. Nyo, bakuh kamu dan anak-anak kamu yang tanggung hukuman atuh mati urung nyan. Dan Pilatus pi laju gepuluh Barabas ke awak nyan. Tema geyu laju ba urung lain mangat jisunut Isa. Dan gejok laju ke jisalib. Oleh nyan, le sidadu-sidadu Pilatus laju jiput tamong Isa lama ligo gubernur. Dan mandum pasukan jidong ban silingka Isa. Awak nyan laju jisut pakaian yang gengui le Isa. Laju jipesuk ubak gop nyan baja jubah ungu. Awak nyan laju jipeget sabuh seruban nibak ranting-ranting yang meduro. Seruban nyan laju jipesuun atuh ule Isa. Oleh nyan laju jikubah sikrek tungkat bak jarak unen gop nyan. Laju jimetuut dike gop nyan seraji hina gop nyan. Ampun jalat pelajarnya orang Yahudi. Ken awak nyan. Oleh nyan le awak nyan laju jiludah atuh Isa. Dan jicok laju tungkat nyan. Ngon tungkat nyan laju jisekok atuh ule Isa. Oh kalau Isa jihina lagi nyan, jubah ungu yang nabak Isa laju jisut dan jipesuk lom tema pakaian dro gop nyan. Oleh nyan, Isa laju jibau luar kena jijak salib. Bak tengah rot awak nyan laju merempok ngon sidro ureng nibak kirine nan ureng nyan Simon. Awak nyan jipaksa bak ureng nyan bujitim gulam salib Isa. Oleh nyan, awak nyan teruh laju bak saboh tempat yang nanjih Golgota. Yang maknajih tempat bruk ule. Bak tempat nyan, le awak nyan laju jipujib i anggu ubak Isa. Yang menjampu ngon pit. Tema, oh kalah geci rasa i anggu nyan le Isa. Laju gekubah dan hana gejib le. Oleh nyan, awak nyan laju jisalib gop nyan. Dan dibagi-bagi laju baje isanyan dengan cara diundi. Oh kalih nyan, awak nyan laju jiduk, jipreh gop nyan di sinan. Atuh ule isanyan, laju jikubah le awak nyan saboh tulisan, yang sujih ke haipu, yang dituduh le awak nyan ubak gop nyan, sampo gop nyan kenong hukum. Su tulisan nyan nakuh lagi nyo. Nyokuh Isa, Raja Ureng Yahudi. Mesti gongon isanyan, awak nyan natemaji salib dua dro ureng jehet yang butjih merampok. Sidro belah hunen dan sidro tuk belah wi gop nyan. Ureng-ureng yang naji jakret nyan, ji asik-asik ule, siraji hina Isa. Awak nyan jipegah. Gata yang kena ruluh bait Allah dan gata pedang tema lam tempoh leuro. Menyogata anu Allah, tun kuh laju nibak salib nyan. Dan peselamat dro gata. Menancit dengan pemimpin imum-imum dan gure-gure agama, lom pemimpin-pemimpin Yahudi jihina Isa. Awaknya jipegah lagenyo. Urengnyo jipeselamat ureng lain. Padahai dro guh ke dro hana hase jipeselamat. Menyogopnya Raja Israel. Bakuh bak saatnyo gopnya jitrun ni bak salibnya. Baru kuh kamu percaya ubat gopnya. Jikun gop nyan percaya ubah Allah. Lom jipegah gop nyan anu Allah. Nah, jak tangnya jino. Pukuh gop nyan gupu selamat le Allah saatnya. Perampok-perampok yang dua dronyan, yang tersalib mesigo ngon gop nyan pih, jipegah cid haba muhina yang lagi nyan. Wate cot uro timang, yang trip jih na lejum, ban saboh nang gronyan, seput tan duh sapu. Pohle seput, Isa gedompek ngon suguh yang tegar dan megenta. Eli, Eli, lama sabaktani. Yang makna ji? Ya Allah ulun, ya Allah ulun, pakon ranah netinggal ulun. Na paduk dro ureng yang na disinan, jidengo su Isa medompeknyan, dan laju jipegah sabe ke dro-dro ji. Ureng yang jihoi, Ilyas. Sidro lam kawannyan, bagah-bagah jijak cok bungong karung. Laju jipenom lam i anggu masam. Oleh nyan, Atranyan laju jilhat ba ujung renong. Jisuyung laju ba bibi Isa. Tema le ureng-ureng yang lain jipegah. Prehle, jak tanging pekeh Ilyas tuka jijak peselamat urengnyan? Oh lehnyan, Isa gedempek lom ngonsu yang tegah. Dan oh lehnyan, gopnyan laju meninggai donya. Ija gorden yang na megantung lambai Tuhan. Tuprik jut kedua. Pon red atuh sampai teruk umuyuk. Bumo megentah ngon gunung-gunung bate bekah. Ubena jirat katuhah dan jai lupahna umat potu Allah yang ka meninggai gepo udep lom tema. Awaknya mandum jitubit nibak lam kubu-kubu oh kaluh isya gebedoh nibak mate. Dan awaknya laju jitamong u Yerusalem. Dan di sinan jai tat-tat ureng yang nging awaknya. Komandan pasukan mesajan ngon sidadu-sidadu yang kemit isya habih yo ngon temakut wate jikalon gempa bumo. Dan mandum yang kata jadinya. Awaknya anji pegah? Betul tat. Jinyo anak potu Allah. Di sinan rame tat cit ureng inong yang tengah jinging nibak jio. Awaknya keh yang setot isya kejijak tulung gopnya pun nibak Galilea. Lam kawan ureng inongnyan nakeh Maryam Magdalena, Maryam Mak Yakobus dan Yusuf dan ma anak-anak Zebedeus. Malamnyan tekakeh sidro ureng kaya niba Arimatea nan urengnyan Yusuf. Urengnyan murid Isa cit. Urengnyan laju jijak ubak Pilatus dan jilake mayit Isanyan. Dan Pilatus pi laju ji perintah mangat mayat Isanyan jijuk bak gopnyan. Tema le Yusuf laju gecok mayat Isanyan. Laju jibalut ngon ija kapan niba ija linen baru. Mayat Isanyan jikebah laju lam kubu atra gopnyan kedro. Yang jipeget bak sabah gunung bate. Oh kaluhnyan le gopnyan laju gebalik sini bate raya. Sampo tutup ban mandum babah pintu kubunyan. Dan oh lenyan urengnyan laju guo. Maryam Magdalena dan Maryam yang lain guduk bak binehnyan siragu peke ubak kubunyan. Oh singoh bengohnyan bak uro sabat pemimpin imum-imum dan ureng-ureng Farisi jejak mesajan-sajan menghadap ubak Pilatus siragi pegah lagenyo. Ampun, kamu mantong tingat wate ureng temipe nyan mantong udip. Jihnyan kalah jipegah. Oh kalah leuro, ulon tema, lon bedoh. Sababnya neyukuh ubak ureng lain, mangat jikemit kubunyan beget-get sampo bak uron yang kehle. Mangat murid-murid jihnyan, hana jiteme cu mayat nyan, laju jipegah ubak ureng rame, bahwa ureng nyan kaji bedoh ni bak lam kubu. Dan temipe yang dudonyo, lebih bruk ni bak nyang pun. Ni bak gata, na sidadu pengawai. Kun Pilatus ubak awaknya, jak ke, jak kemit kubunyan, bek renggang-renggang. Dan awaknya pi, laju jijak ubak kubu isanyan, jisege laju bate raya yang tekubah lambabah pintu kubunyan, mangat hana yang pekaru kubu isanyan.